أجمعين. أما بعد، مسلمين dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat beliau salam semoga berkat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah hari pertama bagi kita untuk Rabu pagi, dan insyaallah besok Kamis pagi kelanjutan dari kajian kita di Sahih Muslim. Kita lanjutkan bab yang masih dalam pembahasan saf, keutamaan saf pertama. Hadis yang ke-982. Haddatsana Syaiban ibnu فرقوخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللَّهُ. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada sahabat-sahabatnya keterlambatan, ta'akhuran, keterlambatan datang, sehingga tidak banyak yang disaf pertama. Lalu faqala lahu, Nabi mengatakan kepada mereka, taqaddam, majulah ke depan. Fatamubi, maka contohlah dan ikutilah aku. Yakni berimam saf pertama, berimam kepada Nabi, karena dia melihat Nabi. Waliyatamma bikum man ba'dakum, orang yang datang setelahmu atau saf setelah pertama, dia mengikuti di depannya. Adalah orang yang datang setelahmu mengikutimu. Saf yang pertama. La yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa kaum itu terlambat sehingga Allah menjadikan mereka terlambat. Hadis ini yang mulia menunjukkan kepada kita bahwa wal yatamma bikum man ba'dakum ay yaqtadu bi mustadillina ala af'ali bi af'alikum. Maksudnya orang yang datang setelahmu, berarti saf berikutnya, mengikuti aku dengan dengan mencontoh, ya, dengan perbuatan kalian untuk mengikuti perbuatanku. Jadi yang diikuti Nabi, yang perbuatan Nabi yang dicontoh. Lalu bagaimana cara mereka untuk mengetahui apa-apa adalah gerakan saf yang di depan. Maka dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan wa fihi jawazu i'timadil ma'mumi fi mutaba'atil imam alladhi la yarahu wa la yasma'u ala muballighin anhu. berdasarkan dalam hadis ini terdapat faedah bolehnya makmum bersandar kepada orang yang menyampaikan ya, di dalam mengikuti imam yang mana dia tidak bisa melihat imam dan tidak bisa mendengar imam. Jadi bagaimana nih? Sholat tidak ada mik, safnya belakang banyak, dia tidak bisa melihat imam langsung dan dia tidak bisa mendengar aba-aba imam langsung. Maka orang yang tadi tidak bisa melihat imam dan tidak bisa mendengar aba-aba imam langsung, maka dia boleh mengikuti orang yang di sampingnya atau yang mubaliknya. Yang mubalik itu kata istilah kita bilalnya, ya. Allahu Akbar, kata imam, lalu dia bilang Allahu Akbar untuk melanjutkan atau menyampaikan aba-aba dari imam kepada orang yang belakang yang tidak bisa langsung mendengar aba-aba imam. Au saffi quddami yarahu mutabi'an lil imam. Atau dia menyandarkan kepada saf di depannya, ya, yang ia lihat dalam mengikuti imam. Jadi orang-orang yang di belakang dia akan mengikuti siapa yang dia lihat di depan dari safnya. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa saf-saf belakang itu harus melihat saf di depannya. Ya, saf belakang hendaklah melihat saf di depannya. Nah, melihat saf di depan itulah yang berantai sampai kepada gerakan imam di depan. Maka oleh karena itu kita juga memandang bahwasanya hendaknya dari kaum ibu ada satu atau dua orang yang mengetahui gerakan makmum di depannya, itu berarti makmum laki-laki, supaya dia tahu dengan gerakan orang di depan. Walaupun kita sudah punya mik, tapi boleh jadi ada hal-hal yang di luar dari dugaan. Seperti jika imam sujud tilawah di tempat-tempat yang tidak terbiasa jamaah itu untuk sujud tilawah. Karena sujud tilawah ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Kalau seandainya dia membaca, dianjurkan bagi dia untuk sujud tilawah. Maka orang yang berada di belakang dia mengerti dan tahu apa yang akan dia lakukan karena dia melihat langsung imam. Tapi orang belakang lagi, karena adalah bagian ibu-ibu, dia akan lebih mengerti apa yang dilakukan oleh yang di depan atau imam itu langsung adalah dengan melihat gerakan yang di depannya. Atau imam keliru. Imam keliru. Sehingga orang yang di belakang tahu dan paham kekelirunya mana. Pernah satu hari saya dan keluarga sholat di salah satu masjid di bypass. Setelah sholat, istri saya bilang, apa imam tidak keliru tadi sholatnya? Saya bilang, enggak ada keliru. Rasanya tadi tidak ada tasyahud pertama. Enggak ada kok. Nah, jangan-jangan ya, diduga adalah salah seorang dari ibu di belakang itu ada yang keliru, lalu diikuti oleh jamaah wanita itu, gitu loh, dengan mengira bahwa imamnya seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda melihat yang belakang melihat yang di depan, itu akan lebih ya, tahu dengan gerakan. Jadi maksudnya mengikuti imam di belakang adalah untuk mengikuti imam dalam gerakannya. Kemudian dalam hadis Nabi ini, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhum Allah, senantiasa kaum itu terlambat sampai Allah melambatkan mereka. Maknanya terlambat dari saf-saf pertama. Hatta yu'akhiruhumullah an rahmatihi, Allah jauhkan mereka atau akhirkan mereka dari rahmat Allah. Au azimi fadlihi, atau diakhirkan dari besarnya keutamaan, ya, keutamaannya, atau diakhirkan rafa'al manzilah, diakhirkan dari mengangkat kedudukannya, au anil ilmi, atau dari ilmu dan yang lainnya. Orang mengaji misalkan duduknya di belakang-belakang, ya udah, berarti dia dijauhkan dari ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tentang ada tiga orang yang datang ke majelis Nabi. Dua orang duduk, yang satu pulang. Yang dua duduk tadi, yang satu dia nampak celah tempat yang lebih kosong di dekat Nabi, lalu dia datangi, dia duduk di situ. Yang satu lagi enggak, dia duduk paling belakang. Yang ketiga dia pulang. Lalu Nabi mengatakan, ya, ada tiga orang yang datang. Yang pertama dia mendekat, lalu Allah pun melindunginya. Yang kedua dia malu, makanya duduk di belakang-belakang, Allah pun malu darinya. Yang ketiga dia berpaling, lalu Allah pun berpaling darinya. Ya, nah, jadi begitu juga dengan takhir, keterlambatan dari sholat pertama, saf pertama, keutamaan saf pertama sudah jelas kita pelajari tadi dan sebelumnya. Dan kalau seandainya majlis ilmu, ya tentu saf pertama lebih dekat dan akan lebih serius ketimbang dari saf yang paling belakang. Godaannya belum banyak. Ada lagi secara zahirnya siapa yang terlambat datang ke masjid, selalu dia terlambat, maka Allah akan terlambatkan dia terus. Coba terkadang jalan terlambat sekali, ya, dua kali, tiga kali, akhirnya terlambat terus, terlambat satu rakaat, nanti dua rakaat, nanti terlambat lagi tiga rakaat, nanti terlambat satu rakaat, nanti akhirnya terlambat terus, dari sholat lagi, ya, nah, begitu. Wallahu'alam. Maka berupaya kita untuk mendatangi sholat secepatnya. Dalam hadis berikutnya 983 dengan sanad yang tadi, ya, dengan sanad haddatsana Abdullah bin Ibnu Abdurrahman Ad-Darimi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi qala hadatsana Bishr bin Mansur an Al-Jurayji an Jurayji an Anil Jurayri an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman fi mu'akhkharil masjid. Rasulullah melihat sekelompok orang berada di mu'akhir masjid, di belakang masjid, yakni di saf-saf belakang gitu. Ya, maka Nabi nyuruhnya taqaddamu, majulah ke depan. Nah, ini menunjukkan, dari sini menunjukkan bahwa mereka tidak terlambat datang ke masjid, tapi cuma mereka berada di saf-saf belakang. Maka Nabi suruh dia ke depan. Hadis 984. Haddatsana Ibrahim bin Dinar wa Muhammad bin Harb Al-Wasiti qala haddatsana Amr ibn al-Haytham Abu Qatr قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكان القرعة. من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال لو تعلمون أو يعلمون. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada di saf yang terdepan, maka Quran sungguh akan dibuatkan undian, karena mereka akan berebut untuk mendatangi. Ya. Maka waqala Ibn Harb as-saff al-awwal ma kana illa qur'atan. Ya, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan saf pertama, maka tidaklah itu terwujud kecuali dengan diundi. Ya, pasti mereka akan berdesakan, berebut. Hadis 985. Haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني دار وردي عن سهل بهذا الإسناد. دار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مصنع Nabi SAW bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertamanya, asyarruha akhiruha, yang paling jelek dari saf laki-laki adalah yang paling akhir, asyarruha akhiruha abadan, sintaman abadan, tapi di dalam hadis tidak. Wa khairu shufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf yang perempuan yang terakhir, masyarruha awwaluha, yang paling jelek adalah yang terdepan. Imam Nawawi mengatakan amma shufufur rijal fa ya'ala umumiha, adapun saf laki-laki sesuai dengan keumumannya. Pokok yang terdepan itu yang terbaik. Fakhiruha awwaluha abadan, syarru wa akhir wa abadan. Ya. Puasanya sebaik-baik saf itu, saf laki-laki selalu yang pertama. Sejelek-jelek saf laki-laki selalu yang terakhir. Amma shufufin nisa, adapun saf perempuan, fal muradu bil hadis shufufin nisa illawati yusallina ma'ar rijal. Maksudnya, maksud hadis ini saf-saf perempuan yang mana mereka mengerjakannya bersama laki-laki. Artinya apabila perempuan ikut sholat bersama di masjid yang ada laki-lakinya, maka saf yang terbaik perempuan paling belakang. Wa ma idza salina mutamayyizatin la ma'ar rijal. Kalau seandainya mereka mengerjakan sholat terpisah, tidak bersama laki-laki, fahunna karijal khairu shufufihinna awwalu wa syarru akhiruha, maka status mereka sama dengan laki-laki, bahwa sebaik-baik saf itu yang terdepan, yang paling jeleknya belakang. Misalkan di sebuah masjid semua perempuan aja semua, jadi imamnya juga perempuan. Mana saf yang terbaik? Paling depan. Yang paling jelek belakang. Tapi kalau seandainya dia adalah safnya bercampur, dengan artian di dalam tempat itu lah perempuan ikut sholat bersama laki-laki, maka saf yang terbaik bagi mereka perempuan ada paling belakang, yang terjelek adalah paling depan. Wal muradu bi syarri shufufi fil rijal wal nisa, maksud dari saf yang paling buruk atau buruk di dalam saf itu, atau saf yang paling buruk itu baik di laki-laki maupun perempuan, maknanya aqalluha thawaban wa fadla, yakni saf yang paling sedikit pahala dan paling sedikit keutamaan. Yang paling banyak kepahalanya mana? Yang depan. Yang belakang paling sedikit. Wa ab'aduha min matlub syara, saf yang terakhir yang paling jelek itu adalah sangat jauh dari tuntutan syarat, tuntutan syariat. Wa khairuha bi'aksihi, mana dari sebaik-baik saf itu lawan dari tadi, ya, yaitu lebih dekat kepada tujuan atau yang ditutup oleh syarat. Wa innama faddala, fa innama faddala akhira shufufir nisa' al-hadirat ar-rijal li bu'dihinna min mukhalatat ar-rijal wa ru'yatihim. Diberikan keutamaan saf-saf terakhir bagi wanita yang hadir bersolat bersama laki-laki hanya saja disebabkan oleh jauhnya perempuan ini dari campur baur laki-laki dan jauh dari pandangan laki-laki. Ya, semakin jauh di belakang semakin bagus, semakin tidak ada ikhtilaf campur baur. Wa ta'alluqul qalbi bihim 'inda ru'yati harakatihim, terpautnya hati dengan laki-laki ketika melihat gerak-gerik laki-laki. Jadi sama aja laki-laki perempuan. Ya, dari jauh nampak ibu-ibu di belakang atau mahasiswi dan yang lainnya, lain beda ketergantungan hatinya. Ya, kadang GR sendiri. Begitu juga dengan perempuan ketika dia melihat laki-laki. Wa sama'i kalamihim, mendengar perkataan mereka. Wa nahwu dzalika, ya. Wa dhamma awwal shufufihinna, ketercelaan saf-saf wanita yang terdepan. Li aksi dzalik, lawan dari yang tadi. Ya, wallahu a'lam. Wallahi lebih mengetahui. Yani kalau di depan tentu akan lebih dekat untuk ikhtilat, lebih akan mudah melihat gerak-geriknya laki-laki dan kemungkinan untuk keterpautan hati perempuan itu dengan laki-laki akan lebih mudah. Ya. Maka dia menjadi jelek. Begitu juga laki-laki. Laki-laki kalau misalkan saf terbelakang, ada perempuan atau tidak ada perempuan, tetap yang paling belakang adalah jelek. Ya. Kalau ada yang perempuan lagi, semakin jelek lagi. Kenapa? Karena kemungkinan ada, sudah dia jauh dari keutamaan saf pertama, dia juga banyak gangguan-gangguan yang ada di belakang. Nah, kalau seandainya perempuannya tidak, mereka sholatnya mereka semua, maka saf pertamanya lebih utama karena keutamaan saf pertama. Baik. Wa'alam anna saf al-awwal mamduh alladhi qad waradat al-ahadith bifadli wa hadzi alaihi. Ketahuilah bahwasanya saf pertama al-mamduh yang terpuji, yang datang dalil hadis-hadis tentang keutamaan dan dorongannya, huwa as-saful ladzi yalil imam, yaitu saf di belakang imam. Arti betul-betul saf pertama. Sawa'un ja'a sahibuhu mutaqaddiman atau mutaakhira, baik orang yang berada di saf pertama itu dia lebih awal datang atau dia belakangan datang, tapi dia mendapatkan saf pertama, itu yang utama, safnya belakang imam. Wasawa'un tukhallilhu maqsuratun wa nahwi aula, apakah ya diselingi oleh sesuatu al-maqsura ya kelalaian atau tidak. Misalkan pertama dia saf, kedua pas ada yang renggang, setelah itu baru dia masuk ke saf pertama. Maka pokoknya dia berada di saf pertama itu lebih afdal. Ya, yaitu lebih yang dimaksud dengan saf pertama itu adalah saf di belakang imam. Hadza huwa as-sahih alladhi yaqtadihi dhahirul hadis wa sarraha bihi muhaqqiqun. Inilah yang sahih, yang dipahami dari konsekuensi zahirnya hadis, dan itu yang dinyatakan oleh ulama-ulama yang betul-betul menelitinya. Wa qala ta'ifatu minal ulama, sebagian kelompok ulama mengatakan as-saful awwal wal muttasil min taraf al-masjid ila tarafihi يفضله مقصورة ونحوها. فإن تخلى الذي يلي الإمام شيء فليس بأول، بل أول ما لا يتخلله شيء. وإن تأخر، وقيل الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان المسجد أولا وإن صلى في الصف المتأخر، فهذان قولان غلط صريح. وإنما أذكره ومثله لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به، والله أعلم. Ada sekelompok ulama mengatakan saf pertama itu adalah saf yang menyambung dari ujung masjid ke ujung yang lain tanpa ada pembatas, tanpa ada yang menghalangi. Apabila ada yang menghalangi antara imam dengan saf itu, maka dia bukan yang pertama. Maka tetapi yang pertama itu yang tidak ada dibatasi, walaupun dia belakangan. Ya, misalkan yang dimaksud dengan saf itu adalah saf dia katakan yang langsung, yang tidak ada penghalangnya. Ada yang mengatakan saf pertama itu adalah ibarat kedatangan seseorang ke masjid yang pertama, walaupun dia duduk di saf terakhir. Nah, kedua ini adalah keliru. Yang dimaksud dengan saf pertama itu adalah yang berada di belakang imam. Bagaimana dengan wanita yang berada di belakang tabir sekarang ini? Ya, belakang tabir atau apa namanya hijab, di mana safnya yang terbaik, di depan atau di belakang? Syekh Abdul Muhsin Ahmad dia menjawab bahwasanya saf yang terbaik bagi mereka adalah terdepan. Ya, saf yang terbaik mereka adalah terdepan. Kenapa? Karena di situ semuanya perempuan. Walaupun dia berimam-imam dengan laki-laki, tetapi maksud dari saf terbelakang itu terbaik bagi perempuan, gunanya adalah untuk menjauhkan diri dari ikhtilat dengan laki-laki. Ketika dia sudah dibatasi, tidak bisa bercampur baur dengan laki-laki, maka saf terdepannya lebih baik. Ya. Tadi kenapa? Kalau tidak ada pembatas, tidak ada hijab, maka saf perempuan itu yang terbaik adalah paling belakang. Pada zaman Nabi dahulu tidak ada pembatas ini. Apakah bisa kita katakan pembatas ini adalah bid'ah? Tidak. Karena kalau dilihat diberikan motivasi bahwa saf belakang terbaik adalah untuk menghindari bercampur baurnya. Ketika kita adanya hijab atau pembatas, terwujudlah apa yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Ikhtilat. Maka diusahakan untuk tidak ikhtilat begitu. Dengan cara pakai hijab atau pembatas tidak terjadi ikhtilat. Ya, wallahu a'lam. Apakah saf terdepan yang setelah imam sebelah kanan yang lebih baik daripada dekat imam atau khatib? Nah, dekat imam yang paling baik. Dekat imam yang paling baik. Berarti kalau seandainya ini imam, maka di belakang itu yang lebih baik. memilih yang kanan atau yang kiri, kedua-duanya mendekati saf yang kanan lebih utama daripada saf yang kiri. Tapi kalau seandainya di sini safnya ada 10 orang, di sini baru 2 atau 9, di mana yang terbaik? Yang lebih dekat kepada imam. Ya, semakin dekat kepada imam itu lebih baik. Jadi kalau seandainya ini 10, di sini 10, ya, mana yang lebih utama kita? Kan ambillah yang kanan. Ya, karena saf kanan lebih utama. Karena kalau kita lihat posisinya sama nih jaraknya, sudah ambil yang kanan. Tapi kalau tadi yang satu panjang atau panjang, karena melihat oh ini utama utama, akhirnya beras belah panjang sini gitu. Yang paling afdal itu adalah yang dekat dengan imam. Ya, wallahu a'lam. Apakah solat qiyamul lail dengan bacaan dan ikhlas sampai 12 rakaat secara 2 rakaat sudah baik? Sudah. Nabi terkadang sholat dia bukan sampai 12 rakaat, ya 11 rakaat, ya. Nabi SAW pernah sholat dengan hanya satu ayat diulang terus, ulang terus. Allah. Kalau seorang makmum hadir dan sholat di saf pertama lalu wudhu makmum batal, apakah semam tersebut hilang keutamaan di saf pertama tadi? Ya udah, itu nasibnya. Ya, bahwa ketika dia meninggalkan saf pertama, ya hilanglah keutamaan dia. Kalau menurut pendapat ulama yang pertama, yang kedua, yaitu dilihat kepada kehadiran ke masjid, walaupun dia berada di saf terang belakang, maka kata Imam Nawawi ini adalah pendapat yang batil. Ya. Nah. Itu makanya. Kita, insya Allah, sholatnya sah. Tapi ya kurang apa? Afdal, ya kurang afdal. Terkadang kita sudah berupaya mencari laki-laki, pas kita sholat dan kosong di samping kita, taunya perempuan datang. Ya, itu susah. Polisi berupaya untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Baik. Ya. Ya, masih tafsir. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.